Katonyo adik lai kamanuru, katonyo adik lai kamananti, katonyo hanyo babilang hari, adik lai mikir janji. Katonyo hanyo babilang hari, adik lai mikir janji. Ado rasa picayo mendanga kabar jo barito diturui adik karena minan iyo ju kato urang diturui adik karena minan iyo ju kato urang. Bansai pemenang diri binasong angin yo mimpi yo denai adik babatin yo urang adik bacincin de bansai pemenang diri binasong angin yo mimpi. Pemenang diri binasa angan.